keenam, ya. Hadis keenam. Golongan anti hadis. Anil Mikdam ibn Ma'li Kariba radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku ar-rajulu muttaki'a ala arikatin haddatsu bi hadithin min hadithi fa yaqul bainana wa bainakum kitabullah azza wa jal fama wajadna fihi min halal istahlalnahu wama wajadna fihi min haram haramnahu ala wa innama harrama rasulullah sallam mislu ma haramallah rawahu abu daud wa ibnu majah. Arti hadis daripada Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku. Maka ia lelaki berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitab Allah, yakni Al-Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Quran kami halalkan, dan apa yang haramkan oleh Al-Quran kami haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Keterangan hadis. Lelaki yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Quran. Hadis yang kita dengar tadi, hadis tentang akan adanya satu golongan, iaitu yang mengaku Islam, yang mengaku mengikut akan Al-Quran, tetapi mereka ini tidak mahu menjadikan hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum, ataupun menolak hadis yang kita kenali sebagai sekarang ini golongan anti hadis. Jadi Nabi SAW pesan lama dah, semasa hayat beliau pesan dah, akan ada nanti satu golongan anti hadis. Maksudnya tidak akan pakai hadis aku. Nabi buat misal di sini dengan hampirlah adanya satu zaman, telah hampirlah masa di mana seorang laki-laki yang sedang duduk, kemudian datang orang membaca hadis kepadanya, dia akan jawab, kami tak pakai hadis, kami pakai Quran. Masa ni tak ada lagi. Masa zaman Nabi berkata-kata ni, Nabi pesan ni, tak ada lagi. Nabi buat ibarat dengan yushiku. Mana tak lama dah akan ada orang yang akan kata, kami akan ikut Quran saja, kami tak ikut hadis. Dan sekarang terbukti telah ada golongan anti hadis di negara kita yang mula bertapak sekitar tahun 70-an dan sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Jadi asalnya golongan anti hadis ni lama dah. Di zaman abad kedua hijrah. Zaman abad kedua hijrah, golongan anti hadis, ketua-ketua puak anti hadis pernah berdebat dengan ulama-ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan lain-lain daripada ulama. Dan sekarang golongan yang kita dengar di dalam sejarah ini telah ada di negara kita, yang kita kenal sebagai golongan anti hadis, Jamaah Al-Quran Malaysia. Itu ia, Jamaah Al-Quran Malaysia. Di belakang sana ada Kasim Ahmad. Inilah golongan kapi laknatullah yang ada di negara kita sekarang dan masih boleh bersuara di dalam akhbar dan boleh bercakap dalam televisyen. Padahal beberapa orang mufti di dalam negara kita Malaysia telah mengeluarkan, memfailkan fatwa bahawasanya Kasim Ahmad dan puak Jamaah Al-Quran Malaysia ini adalah sesat. Adalah sesat. Tetapi masih boleh bercakap, masih boleh meluahkan akan idea-ideanya di dalam suak kabar, suak kabar di dalam negara kita. Sesak dah. Memang garanti dah mati stand kapi. Neh. Boleh keluar lagi dalam suak kabar. Dia tak masuk ajaran sesak tu. Dia tak masuk ajaran sesak. Pusat Islam keluar senarai 128 ajaran sesak seluruh Malaysia. Juara dia Selangor 60. Ini pusat Islam keluar 128 hak daftar hak besar lah. Ada 128 ajaran sesak, maknanya orang Islam hak ajaran sesak 128. Tak masuk ni. Tak puak dia ni. Dia kata ada 120. Dia yang lapor. Kita tak bilang. Pusat Islam yang lapor ada 128 ajaran sesat. 129 dengan tukar lapor. Jadi kita telah maklum sebagai orang Islam dua sumber hukum kita, iaitulah kitabullah Al-Quran dan hadis Nabi. Sunnah Nabi SAW, inilah dua sumber hukum yang utama, yang wajib. Kita beriktiman, kita berdalil dengan dua ini. Kerana ini dua sahajalah yang dipesan oleh Nabi, taraktukum amrayni, aku tinggalmu dua benda. Lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selama kamu berpegang dengan dua benda ni. Kitab Allah wa sunnatan nabiyyi au kama qal, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Dua ni lah. Datang kuat jamaah Al-Quran Malaysia, dia kata satu saja. Dalam kitab, dalam buku dia, hadis satu penilaian semula. Al-Kasim Ahmad berkata, barang siapa yang percaya dengan hadis, maka dia telah syirik. Barang siapa yang berdalil dengan hadis dalam berhukum, dia telah menduakan Tuhan. Hebat ni orang aku. Debar perut juga dengar. Deh, dengan hujah-hujah. Kerana dia kata yang layak mengeluarkan hukum, yang layak nak menjatuhkan sesuatu benda itu halal atau haram, hanyalah Allah. Bukan manusia. Nabi adalah manusia macam kita juga. Maka kalau kita kata Nabi, kalau kita ikut Nabi tentang halal haram, maka kita telah menduakan Tuhan, dia kata. Jadi puak-puak ni dia kata, barang siapa yang beramal dengan hadis, dia telah syirik. Tuhan tak akan ampun dia, sesat dia, kerana ikut Rasulullah, kerana ikut Nabi. Dalilnya Nabi manusia biasa. Dia baca ayat innama ana basyarum mislukum. Katakanlah innama ana basyarum mislukum, aku hanya seorang Nabi. Aku hanya seorang manusia biasa seperti kamu. Ini kata Kasim Ahmad. Bila manusia biasa je, tak ada apa-apa lah. Tak ikut, tak apa ikut pun boleh. Ni. Dalil je. Jadi orang macam, ya juga. Manusia biasa makan macam kita juga. Berkahwin, menega, bela kambing. Tak, siapa masa mati. Jadi, siapa nak ikut pun boleh. Tak mau ikut Muhammad pun tak apa. Nah, dia ambil dua ni, tafsir dengan kepala fatah ni. Dalam ayat Quran tersebut, ana basyarum mislukum, aku ni manusia seperti kamu. Nabi tak kata aku manusia biasa. Tak ada sebut pun lapah biasa dalam Quran. Aku manusia macam kamu, yang ni bukan malaikat, bukan jin dan bukan Tuhan. Kerana nak menolak orang-orang Kristian yang mengatakan Nabi itu jenis Tuhan. Menolak akan puak-puak musyrikin yang mengatakan Nabi-Nabi ni jenis jenis jin dan sebagainya. Jadi aku ni mislukum seperti kamu, tapi bukan manusia biasa. Orang dia menggunakan usul manusia biasa untuk menurunkan martabat Nabi. Padahal Nabi memang seorang manusia, tetapi manusia yang luar biasa. Biasa lagu mana boleh naik sampai atas langit? Bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa-biasa kerana Nabi dibelah dadanya dua kali oleh Jibril. Nampak? Kalau manusia biasa belah pita dungung. Ha, ini dibelah oleh Jibril. Dibawa tunjuk sampai kepada syurga neraka. Ini bukan manusia biasa. Manusia jenis manusia maksudnya bukan jin dan bukan manusia. Dan bukan apa benda Tuhan dan bukan apa benda malaikat. Tetapi manusia yang luar biasa yang dipilih oleh Allah. Ha, dia kata manusia biasa kita tak ikut pun tak apa. Nampak? Ha, ini kita kena jaga puak-puak jamaah Al-Quran Malaysia. Ha, dia tepek, ditinggal sakla di masjid di surah belah patah barat. Ha, mengucap dua kalimah syahadah tak ada. Sekalimah syahadah saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Muhammadur Rasulullah. Letak di masjid-masjid di belah patah barat. Kalau kita kata Muhammadur Rasulullah, tak jadi syahadah kita. Dia kena se. Ha, ini kata puak-puak kapi. Nah, tetapi masih boleh bercakap di dalam TV, di dalam surat khabar, kerana dia menganggotai United Mushrikeen National Organization. Ha, dia gitu. Kerana dia UMNO, ha, dia bolehlah bercakap. Nah, ha, dia boleh bercakap. Maka pemimpin-pemimpin yang macam dia juga memberi laluan kepadanya kerana gerakan anti hadis ini satu daripada ribuan komplot Yahudi dan Nasrani nak menghancurkan umat Islam. Serang daripada luar dan daripada dalam. Daripada luar, daripada orang kafir sendiri. Daripada dalam, ya, orang-orang Islam yang telah diracuni fikiran mereka. Batu banyak gerakan-gerakan, banyak pertubuhan-pertubuhan yang nak menghancurkan Islam daripada dalam, yang bergerak atas nama Islam. Nama orang Islam, kesatuan-kesatuan Islam, ha, mereka telah masuk. Salah satu ini, gerakan Al-Quran Malaysia. Ha, puak ni. Dia semayang tiga waktu sehari, Kasim Ahmad. Ha, dia kata semayang tiga waktu sebut dalam Quran, dalam hadis dan akal. Dalam hadis kata, fardu'ah khamsu salawat, lima waktu tak ada. Hadis dongeng. Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah pereka cerita bohong. Ha, ni. Dia ada puak kapi ni. Deh, jangan makan boleh kalau puak-puak ni. Ha. Tapi beraninya dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan anti hadis. Sebab apa? Sebab ada lagi orang yang lebih berkuasa duduk di belakang dia. Ha? Yang diberi kuasa untuk memimpin negara Malaysia. Kerana itu dibenarkan cakap, tidak berani juga. Ha, kerana itu sekarang ni banyak keluar dengan golongan anti hadis tak berjaya nampak. Ha, keluar pula Islam liberal. Neh. Ha, dan sahabat ini, ha, dia kata Ustaz apa Nasaruddin, ha, yang jadi timbalan, ha, presiden ini, ha, baguslah menang sebab dia ulama liberal kepada matok dia. Neh. Liberal ni kafir. Maknanya kafir. Faham? Lain daripada Islam kafirlah. Bisa je Islam apa betul Islam, bukan liberal. Liberal ni terima belaka. Ha, daripada barat asalkan membahagiakan rakyat. Kita terima apa jua daripada agama lain jikalau tidak ditolak oleh masyarakat. Ha, riba, ha, riba membawa keuntungan kepada kita, kita terima. Tetapi apa yang datang daripada Islam kalau tidak sesuai pada masa ini, kita tolak waktu. Ha, itulah Islam liberal, supaya Islam ini diterima oleh seluruh orang di seluruh alam ini. Sebab tu sekarang nak kempen di luar-luar negara, anak pergi jajah, nak perkenalkan Islam liberal. Tetapi nama liberal ni nama lama, nama yang telah diserang oleh ulama bertubi-tubi, ditukar nama baru pula, keluar anak dari dia Islam Hadari. Daripada Islam Tanah Wuri, ha, diejah sikit, pasal orang payah nak sebut, Islam Hadari. Nampak? Ha. Pada luahnya kita ni memang orang Hadari lah. Dah? Ha. Memang kita orang Hadari. Sebab Hadar ni maknanya orang bandar lah. Ha, bukan orang ulu kita. Tak, paku ni bandar lah. Eh? Orang Hadari dah kita ni. Pada lurah lah. Pada istilah na'udzubillah. Pada bahasa Hadar-Hadar maknanya orang bandar. Orang maju, orang tamadun. Kalau orang ulu dipanggil orang Badawi. Arab panggil. Sebab tu dipanggilnya, diambil nama tu sepasang oleh Adab. Hadari, Badawi. Faham? Ha. Hadari, Badawi. Ha, kena dah. Leh, ha, ini di segi lurah. Nampak? Ha, buka kitab Lisanul Arab. Ada. Ha, lawan bagi Khabari, mana orang bandar ialah Badawi, orang hulu. Ha, tapi dah orang hulu masuk bandar, nyekut calangan habis. Cabut habis masjid-masjid. Ha, ini lain daripada Islam mu'asyar, semua adalah sesak belaka. Kerana Nabi pernah menggaris. Pada satu pasir, Nabi ambil kayu, Nabi garis. Satu garis yang lurus, kemudian Nabi garis pula di tepi garis yang lurus, garis-garis yang banyak bersimpang siur. Maka Nabi cerita kepada sahabat, Islam yang benar, ha, agama Allah yang sebenar, jalan aku yang sebenar, hak lurus ni. Hak tepi, hak dirah banyak ni, hak ni hak karuk, hak sesak belaka. Ha, hak ni tu bih Hadari, tu bih apa benda ni, Tanawuri, ha, Islam liberal, dah. Ha. Islam liberal baru lagi. Kita dengar di tanah Melayu sebulan dua ni, orang kapur lah kalau orang yang baca buku lama dah. Sebab di India 2-300 tahun dulu dah Islam liberal. Ha, zaman Jamaluddin Al-Afghani pun tak ada dah. Ha, ulama yang nak perkenalkan, ha, Islam liberal. Di Afghanistan ada, di India ada. Seorang ulama hadis yang telah condong kepada Islam liberal. Mereka menyerang ulama-ulama lama. Dia seorang maulana hadis besar. Tetapi na'udzubillah Tuhan sesatkan dia. Ha, dia masuk, ha, menganggoti dan setuju dengan pandangan Islam liberal. Akhirnya menyerang ulama-ulama di madrasah di sana dengan fakta-fakta baru. Ha, dia kata, setengah daripada fatwanya, hendaklah diangkat hukum mukhalatah antara laki-laki dan perempuan. Iaitu tidak payah dinding dah. Ha, kerana Islam hak lama asal ni dia kena suku laki puang. Ha, kalau semayang buat suku, kalau makan puluk apa semua orang buh dinding. Deh, ha, ditambuh hak tu. Ha, tak sesuai dengan zaman, ha, maka kita capur laki-laki dan perempuan. Dan menyerang ulama-ulama yang memperjuangkan aurat wanita. Ha, ini. Ha, ini Islam liberal. Sebab itulah kita tengok tokoh-tokoh Islam liberal sekarang, hak nak terang tentang Islam liberal adalah orang-orang perempuan-perempuan yang tak tutup aurat. Ataupun laki-laki kita tengok yang isteri memang tak tutup aurat. Neh. Ha. Macam Marina Mahathir, anak Dr. Mahathir ni bapak ni. Neh. Ha, dalam Islam liberal. Dia cabang dia daripada Yahudi Nasara. Neh. Ha, cabang dia, dia banyak cabang. Nah. Ha. Dalam kitab apa benda ni, Tuhfatul Rabi'in menyebut Yahudi sendiri pun, ha, berpecah sampai, ha, 71 buah. Atas satu kuak tu ada 12 pulak kuak. Ha, ni banyak. Ada liberal, ada ada sekuler, macam-macam. Semua ni dalam api neraka belaka. Ha. Ha, kita dengar baru ni NGO. Ha? Badan bukan kerajaan, 50 lebih. Ha? Minta supaya digugurkan hukum moral, undang-undang moral. Ha, ni yang puak-puak Islam liberal. Dia nak supaya tidak ada kuasa mencegah maksiat di dalam Malaysia. Maknanya orang nak buat maksiat, jangan ganggu orang sudah. Ada pasangan masing-masing, maka boleh buat maksiat. Tidak ada orang boleh larang, melainkan dia kurang daripada umur 18 tahun. Ha, ni NGO ni, NGO ni mana puak-puak ni? Puak-puak neraka belaka ni. Nak suruh buang undang-undang cegah maksiat. Ha, ni dia Islam liberal lah. Nampak? Ha, sebab tu lah ni memang serangan ke atas Islam kita ni memang teruk. Memang hebat. Ha, kalau kita tak kuat pertahanan kita, rebahlah kita. Tak, dia tak boleh ambil kita, dia ambil anak kita. Kita gagah dah. Ha, duduk surah masjid, dia ambil anak boleh. Seorang tak pedah lari 8 beradik. Seorang je boleh. Ha, celuk rambut kuning anak kita seorang. Hak lain molek dah. Nampak? Amin. Dia ambil seorang je kita. Dalam ramai-ramai anak, dia boleh seorang je. Celuk rambut. Beres selalu. Islam liberal selalu. Hadari selalu dah. Deh, hari ni tengok habis seluk rambut. Siapa duduk ni, deriang tangan pun kuning kot rambut. Kita ingat ngaji dua ni duduk rana mek, deriang tangan. Dah, ingat duduk Sweden. Faham? Kuning rambut. Pasal Tok Guru dia janggut kuning. Faham? Rambut pun kuning. Hari ni habis, budak-budak muda habis, rambut kuning habis. Rambut seluk. Ha? Dan sekarang kalau kita tengok dalam televisyen bukan puang dah. Hak tua-tua, laki-laki, juru heboh, apa semua. La ilaha illallah. Rambut kuning juga. Juru heboh, umur kat 50, 60. Rambut kuning. Kalau orang putih, tak apalah. Ni hidung macam umbinyo. Rambut kuning. Faham? Ha, ini yang kata. Nampak? Ha, dulu terkenal dengan budaya kuning. Ha, ni tak ada dah. Rambut kuning dah pula. Ha, dia top sekali, mari rambut kuning. Kau punah sama dah. Ha? Dah rok dah kita, ni nak lawan. melainkan betul anak-anak kita. Pesan ke anak-anak keluar dalam TV muka. Ni ingat ni muka pelawak besar ni. Tak, muka bohong ni. Kabarkan anak. Tubik hot joget ni, puak-puak pangang ni, joget ni. Kabarkan anak itu. Lama-lama anak kita reti. Tak, sekali dalam waktu berita keluar gambar dia, ayah, ayah. Orang pelawak besar tubik. Oh, oh, datang ni. Ayah, ayah ni tengok berut joget. Ha. 5-60 kali kita sebut, dia akan lekat budak-budak. Pesan dengan generasi pok-pok ni, pok-pok dajjal ni, kita jaga anak-anak kita, anfusakum wa ahlikum nara. Kita mula dengan keluarga kita dulu. Kita perkenalkan inilah rupa-rupa musuh-musuh Islam. Keluar dalam TV inilah musuh Islam nombor satu. Keluar pulak ni cakap, ni nombor tiga musuh Islam. Nampak? Ha ni bapak dajjal. Kapa gitu ke budak-budak bila keluar dalam TV? Baru masuk suntikan Islam. Dia kenal. Ha, musuh-musuh Islam, kerana mereka-mereka ini adalah tentera-tentera syaitan. Jadi kita kena ambil syaitan ini sebagai musuh. Bukan musuh kepada kita saja, musuh kepada anak bini kita juga. Ha, bukan musuh kita seorang, musuh ke anak-anak kita menjadi musuh. Dan yang kita bimbang, anak-anak kita akan datang. Ha, mereka masih muda lagi. Ya. Allahu Rabbi. Hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Ha, tak ada benda dia kata. Hadis tak boleh jadi sumber hukum dan rujukan. Padahal ini dua sumber rujukan bagi umat Islam. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, la yajuzi ahadi an yakula hadza halala hadza halalun wala wa hadza haramun illa min jihatil arba'. Kitabillah wa sunnati nabi wal ijma'i awil qiyas. Tidak halal, tidak boleh seseorang itu berkata ini halal, ini haram, melainkan daripada empat pihak, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber yang mutlak, yang tidak boleh dipertikai. Asalnya tujuan golongan anti hadis ini dibentuk untuk menghapuskan Al-Quran itu sendiri. Tetapi bila mereka menolak Al-Quran, umat Islam akan dapat cam akan maknanya kemusuhan mereka itu kepada Islam. Mereka tolak hadis saja. Ditolak hadis saja, maka akhirnya Quran pun akan hilang. Kerana hadis adalah tafsir bagi Al-Quran. Dengan hadislah kita dapat memahami akan ayat-ayat Al-Quran. Dia kata tak perlu menjadi sumber hukum. Bertentangan teruk dengan anutan umat Islam selama ini. Dan tempat rujukan tak boleh rujuk juga hadis. Tapi dia boleh rujuk dengan buku-buku orientalis. Kalau kita bacalah buku-buku, artikel-artikel Kasim Mahmat dengan pokok dia ni, dia tak berdalil dengan hadis. Dia berdalil dengan perkataan-perkataan orang-orang dulu-dulu. Goldheiser dan macam-macam orang putih. Dia boleh berdalil pula tu. Kita nak berdalil dengan hadis dah boleh. Dia kata, puak-puak ni puak gila khinzir. Gila babi. Dia tak apa, kita tak boleh. Dia berdalil dengan perkataan manusia. Kita dilarang berdalil dengan hadis. Padahal hadis itu adalah perkataan Rasulullah. Perbuatan Rasulullah. Takrir Rasulullah. Sifat Rasulullah. Ma udifa ila nabi min kaulin al fa'lin al takrir. Kalau orang mengaji ilmu mustalah, dia tahu lah. Hadis ini apa yang disandarkan kepada Nabi daripada perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi. Bila kita tolak ni, maka tak ada tidak ada apalah tujuan ditutuskan Rasul kepada kita. Kerana Rasul telah wafat, apa benda kita nak ikut? Nak tidak boleh ikut sunnah? Nak ikut siapa? Ikut dia lah kot. Nak suka ikut dia. Golongan ini tidak syak lagi telah terkeluar daripada ikatan agama Islam. Golongan yang tolak hadis ini memang tidak syak, dia kata keluar daripada simpulan Islam. Mana kafir lah. Ini pokok dajjal. Tapi dibayar beribu-ribu sebulan. Kerajaan bayar kepada mereka ribu, beri projek pula. Dia anti hadis dah, menyerang umat Islam. Ini kuat sungguh. Cubaan Allah ke atas umat Islam akhir zaman. Sebab Nabi kata akhir ni macam genggam bara api. Panah, tapi kalau lepas habis kita. Pegang panah, lepas habis cerita. Macam genggam bara api. Daripada atas, bawah, kiri, kanan diserang akan Islam. Umat Islam yang sepatutnya mulia habis jadi hina habis. Kemarin berebu di lapangan terbang sebang takik. Orang Islam. Kereta berjujuk-jujuk. Apa? Ayuh haji ada, waktu ada, ustaz ada. Kita ingat kena pergi ambil siapa? Sambut sami belu. La ilaha illallah. Habis lah, tak ada benda lah. Kalau lembu tu bawa. Orang kafir habis, tapi kerja punya masa kena pergi sambut. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada ahli alkitab dan orang yang menyembah berhala, masuklah ni MIC ni, masuk sambil belu penyembah berhala. Nampak? Daripada isi neraka. Isi neraka. Musuh Allah. Musuh orang beriman. Musuh para rasul. Berebut, disambut. Siapa nak bersalam, berterok-terok. La ilaha illallah. Patut sami belu bawa purung serbuk kapul. Resek tak ada air. Si seorang. Nah. Oh, dia kata, ramai juga orang kita. Pakai pihak pun tiga lain kot atas ada air. Dan awak kawan ni. Ulama' lawang. Lawang ulama'. Lawang orang Islam. Marah masjid, marah orang ngajar. Hindunya berebut nak salam. Lepas tu nak masuk syurga. Oh, bengong semua. Faham? Itu masalah. Bila kita dah terikat, jadi masalah. Tak bolehlah sama muliakan lagu tu. Dia benda yang hina. Tak? Orang yang kita hormat, yang kita mulia, yang kita sambut. Ulama-ulama. Raja-raja yang adil boleh. Ya? Pemimpin-pemimpin yang baik. Boleh buat lagu tu. Tak, dah kalau dah kafir. Hindu ni ajhalul juhala, kata ulama. Jahil yang paling jahil. Jahil banyak, tapi jahil yang paling jahil. Sebab sembah lembu. Sembah lembu. Pak kafir lain cerdik sikit. Dia tak sembah menatang lembu. Lembu berok perik-perik ni dia sembah. Itu kata jahil. Habis-habis jahil. Tak. So habis-habis jahil Hindu. Siapa dia sembah lembu? Beruk ada Tuhan dia. 1,400,000 Tuhan dia. Ramah Tuhan. Deh. Kalau sekolah piano, sekolah lanjut je kat 40 ekor. Tak. Kalau dengar tak tahu lah, tak lebih lagi. Deh. Kalau tangan cabang ada, kaki banyak ada, pusat buji ada. Kalau perut terik semua ni Tuhan belaka. Deh. Boleh ni dihormat itu semua. Siapa tutup jalan ni? Ada anggota keselamatan kurang jaga. Bapa Hindu nak lagi. La ilaha illallah. Tak ada jalan umat Islam. Tak ada lega tu. 3 seria harga ayah haji. 3 seria. Patut 30,000 seorang ke jadi 3 seria. Betul? Kau sembah lembu. Kita sembah Allah. Kita dihormat. Mulia ke dia pulak. Siapa berebu nak salam. Tuh tak basuh. Dia tangan sayang. Bila-bila boleh beri syafaat ke dia. Bahan tanah bila-bila. Panah kan ni. Slow nak kipah. Dan sebenarnya seorang itu tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW. Memanglah. Kalau tidak mengaji hadis, tak boleh nak tafsir Quran. Nabi ni Quran turun atas dia, dia yang menceritakan wahyu. Maka dia lebih faham tentang ayat Quran. Dan tiba-tiba tak benar ambil hadis, pakai tafsir Quran, nak tafsir lagu mana, nak terjemah kok mana, apa maksud. Sedangkan sahabat-sahabat, Nabi selalu bertanya, adakah kamu tahu begini-begini? Sahabat kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Tak? Takkan Allah terang pula pada kita? Maka Rasul lah utusan Allah. Maka keterangan Rasul ni hadis. Keterangan Rasul ni sunnah. Maka keterangan Rasul kepada kita, tidak benar kita ikut, dan kita nak tahu lagu mana. Akan maksud Al-Quran, sahabat tak tahu. Tak tahu maksud Al-Quran. Nabi dan Allah lebih tahu, kata sahabat. Banyak Nabi bertanya, mu tahu benda ni? Hal tadri mal kausar. Mu tahu tak benda Al-Kausar? Ditanya sahabat, Sina Abu Bakar kata, Allah wa Rasulul A'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Itu nak tafsir Al-Kausar. Nampak? Itu contoh lah. Jadi bila Nabi terang, itulah dipanggil hadis. Tiba-tiba keterangan Nabi, tak boleh ikut. Ini kata, puak-puak ni puak dajjal. Puak sesat. Leh, tapi mata dua tir ni. Kakak nama aku cabut sutik. Dia akan jadi dajjal sungguh. Leh, ini anak cucu dia dulu. Leh, anak cucu dajjal. Kita tak kira siapa-siapa lah orang yang puak anti hadis dan mereka-mereka yang menyokong puak ini, ataupun dia berperangan yang lain tapi memberi laluan, memberi kemudahan bagi dia masuk juga. Kerana orang yang reda puak-puak ni bercakap dalam surat khabar, perkara-perkara yang kupur lagu ni, dia tetap menjadi kupur juga. Ar-raza bin kufri kufrun, reza dengan kekufuran menjadi kafir juga. Na'udzubillah. Dia boleh-boleh ada, dia tidak berpegang dengan pegangan Kasim Ahmad, tapi dia benarkan surat khabar dia ditulis oleh Kasim Ahmad, dia benarkan rancangan TV dia keluar Kasim Ahmad bucak, dia jadi kafir juga. Tak ada kira siapa-siapa. Kerana apa yang keluar adalah kalimah kufur, dan dia benarkan benda itu keluar, maka dia reda dengan kekufuran. Kerana banyak di dalam mana kita baca, kita dengar, ada ibadat, cara hidup kita, semuanya ambil daripada keterangan-keterangan Rasulullah yang memperjelaskan lagi akan hukum yang datang, kebanyakannya secara ijma' di dalam Al-Quran. Dalam Quran mewajibkan kita sembahyang, aqimus solah, dirikan solat. Tetapi secara tafsir tidak diajarlah. Hanya baca Fatihah sampai setakat mana baca. Rokoknya macam mana, dalam rokok baca apa, tahiyat akhirnya macam mana, tahiyat awalnya macam mana, itu daripada hadis. Maka bila tidak ada hadis, kita nak sembahyang lagu mana, pakai Quran saja. Tak boleh nak sembahyang. Haji begitu juga. Cara melantar, cara nak wukuf, cara nak tawaf, cara macam-macam. Dalam satu hadis Nabi berpesan tentang ibadat haji, khuzu anni manasikakum, rawahu Abu Daud wa Muslim. Ambillah daripada aku cara ibadat haji kamu. Muntak leti. Dia kata tu kepada sahabat. Sahabat tak pandai cara nak buat haji. Dan macam mana ni Rasulullah? Dalam Quran terang dah. Tetapi cara nak buat ni macam mana ajar lah. Khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku cara haji kamu. Nah, tengok aku buat itulah. Dalam bab semayang, macam mana kita nak semayang? Dalam Quran kata suruh semayang saja. Asallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam Nabi semayang. Maka itu adalah hadis. Kalau tak ada hadis, tak boleh kita nak mengerjakan akan ibadat. Dalam muamalat, dalam perkahwinan, dalam jinayah pun Nabi sebut khuzu anni, khuzu anni, khuzu anni. Dalam satu hadis Nabi pesan 3 kali. Ambil daripada aku, ambil daripada aku, ambil daripada aku. Ini jelas menunjukkan mesti kita beramal dengan hadis. Mesti kita berhukum dengan sunnah. Kerana sunnah menjadi sumber hukum. Kalau tidak, Nabi dah ulang taukid 3 kali. Khuzu anni, khuzu anni, khuzu anni, ambil daripada aku, ambil daripada aku, ambil daripada aku. Al-bikru bil-bikri mi'atu jaldin. Kalau berzina anak dura, anak dara dengan teruna, maka 100 pukulan. As-sayyibu bis-sayyibi ar-rajmu. Dan yang telah bernikah, yang ada suami dengan yang ada isteri, dah hukum rejam. Nabi pesan 3 kali. Jangan ambil hak lain, ambil daripada aku. 3 kali pesan dah. Nah, 100 rotang kalau hak tuna, hak ada laki bini, dah hukum rejam sampai mati. 3 kali pesan khuzu anni, khuzu anni, khuzu anni. Sampai masa kita 1,000 riyal juga denda. Nah, tamu ambil daripada hak Nabi. Nabi pesan suruh ambil. Lepas tu mengaku Nabi sebagai Nabi dia. Nabi tak mengaku umat. Dah tak ambil daripada dia. Sebab tu bila pergi ke kolam Kausar di Padang Mahsyar, maka dihalau oleh malaikat. Nabi kata, "Bapa muhalau ini umat aku? Muka dia aku kenal bekas ambil wudu. Tangan bercahaya. Gurrah muhajjal ni. Dia ni semayang tak tinggal ni. Semayang tak tinggal aku kenal." Sebab disebut dalam hadis, muka orang yang semayang ambil wuduk sama, dari kiamat dia akan cerah bercahaya. Nah, maka Nabi lihat ribuan umat Nabi yang datang menuju ke kolam Nabi. Nabi kata, ummati, ummati. Mana Nabi kenal? Kerana muka Nabi kata bercahaya dan kaki tangan bercahaya. Ghurrah muhajjalin. Bekas daripada mengambil wudu. Maksudnya, hok ni buat semayang tak tinggal. Hok mari ni. Tetapi dihalau oleh malaikat. Dihalang oleh malaikat. Nabi kata bab pemuhalah ini orang umatku tak semayang tak tinggal. Malaikat pun cerita kepada Nabi, setelah kamu telah wafat, kamu tiada dah, mereka meminda-minda hukum yang kamu tetapkan. Ha, sekarang ni Nabi kata khuzu'ani at-tayyibu al-bikru bil-bikri mi'atu jandin. Ha, kalau turun darah berzina 100 ratang kita bahan 200 riyal. Ha, sebab tu tidak makan. Nabi dengar lagu tu, Nabi kata suhqa suhqa, pergi berambus, pergi berambus, masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Hak kena halau ni puak yang semayang tak tinggal. Dalil dalil kena daripada Ghurrah Mahajjali, daripada bekas mengambil wudu. Ha, tu hak semayang tak tinggal, bukan puak ni, bukan puak Kasih Amat ni. Hak ni dulu dah ni gendong dengan perahu dah masuk dalam. Hak tolak Nabi ni. Hak ni hak percaya ke Nabi ni. Hak pergi ke Mekah sama-sama. Tetapi melakukan perkara-perkara yang lain daripada yang Nabi pesan. Iaitu melakukan bid'ah dalalah, kata ulama-ulama yang tafsirkan hadis. Pakat tukar. Tak? Patut mengaku dia Islam pula. Dia tu Islam pula. Islam pula bukan barang-barang punya Islam. Islam bandar. Neh. Neh. Ha, itu yang kita kemang muluk. Nampak? Ha. Rukun Islam 5 perkara. Hadari 10. 10 tak? Ha, 10. 10 dia. Oh, banyak dia. Nampak? Ha, dia memang nak banyak pun pupuk projek ni. 10. Rukun nombor 1, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Allah kemang muluk dengar. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Rukun nombor 1. Ha. Hafalah konsep hidari. Ahya hadari ni 10 kali. Hafal. Wirid pagi-pagi. Faham? Lepas subuh 10 kali. Faham? Lepas zuhur 10 kali. Lepas asar 10 kali. Habis malam 50 kali. Nak tidur 10 kali. Bangun tidur 10 kali. 70 kali. Amal 7 hari. Turut-turut. Garanti gila. Faham? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Betul lah. Tak ada masalah. Sebab tu mufti memfatwakan konsep Islam hadari tak salah. Konsep bukan amalan. Konsep memang betul. Sebab nombor satu kata keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Memang betul. Tak? Mana salah? Anda juga. Ni helah ni. Kok mufti. Ni helah kat tu dah pula. Cerdik kot dia. Eh. Haa. Dia mari pula ayat Quran dalilnya keimanan dan ketakwaan takwa kepada Allah nak sebut roh. Dia baca surah dalam Quran. Allah sendiri baca. Nampak? Apa benda ni di Adi Kuala Lumpur. Ne? Ha. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Kalau sesatu penduduk negara itu bertakwa, beriman dan bertakwa, kami akan buka kepada mereka itu keberkatan daripada langit. Oh, baca ayat. Memang ayat Quran sungguh. Maknanya barang siapa yang takut, yang beriman dan takwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri sumber ekonomi kepada negara itu. Walaupun di diblok oleh masyarakat dunia, Allah Ta'ala jamin rezeki negara itu. Sebab penduduk negara tu amanu wa taqaw. Memang betul. Tetapi adakah penduduk kita amanu wa taqaw? Takwa ke tak? Tak ada apa-apa putu kuah belaka. Neh. Ha, jenis hak lekat dalam ni. Tak beriman pun. Beriman lagu mana? Nah, tak percaya. Tolak hadis beriman apa? Tolak hadis. Tak beriman dah. Katik dah. Ha, dia boleh baca ayat Quran. Bak beriman. Dah, hak belakang tak baca walakin kadzabu, dan tetapi mereka lah yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yakzibun. Maka kami halak akan mereka itu dengan sebab apa yang mereka usahakan. Waktu awak kena atas kepala batang hidung dia. Ya. Ha, baca ayat Quran. Nombor dua lagi nak termuntah. Faham? Kerajaan adil dan amanah. Terberok kita dengar. La ilaha illallah. Nyemangi dua ni gitu. Kalau kita tak segamak nak kata. Kerajaan adil dan amanah. Dia. Yeah. La ilaha illallah. Adil kot mana? Ha, tapi kena jadi adil sungguh lah. Mung dua juta, aku dua juta. Mu 8 juta, aku 8 juta dek. Oh, memang adil dah. Rumah aku 450 ribu, rumah mu 450 ribu kok. Dan rumah raya, ha, sodok dengan tuan dah. Dah, ha, cuma adil. Adil untuk dia jauh itu. Kerajaan adil dan amanah. Dia baca ayat Quran. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kamu bahawa kamu dah tunaikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan bila kamu nak berhukum di antara manusia, hukum dengan adil. Oh, baca ayat Quran. Nah, tapi dia hukum dengan dia. Lorek perlembagaan dia. Lepas pada ayat Quran pula, dia mari pula satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang adilnya kerajaan Hadari, iaitu sabda Nabi SAW, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat la qata'tu yadaha." Lagi luga kita dengar. Dia kata adilnya kerajaan Hadari berdalih dengan sabda Nabi. Nabi kata, "Kalau anak aku Siti Fatimah mencuri, aku potong tangannya." Adilnya aku Nabi ni. Ha, memang ada Nabi adil, tapi mu orang nak menjalankan hukum potong tangan dia nak sama. Tapi dia keluar hadis potong tangan. Adilnya kerajaan dia. Ha, ini orang kata gila. Ha. Ha. Bulan lepas dah hari ni nama. Dah. Ha. Dia boleh, dia nak sama hudud. Tapi dia buat keluar dalil, dalil hudud. Maknanya dia kerajaan yang sangat suka kepada hudud. Sebab dalam konsep Hadari nombor 2, dia tulis pula hadis Nabi. Kalau Fatimah anak aku mencuri, aku kerat tangannya. Maknanya aku tetap menjalan kerana hudud adalah undang-undang yang adil. Ha, ayo ada begitu. Kita Allah siapa nak makan nasi, temah mulut. Dia boleh kata, dia yang kata. Mahathir kata di Kelantan tahun 94, hukum rejam ini adalah primitif. Layak obuh lalai hutang lah primitif ni. Hukum rejam dalam dalam hadis dalam Quran ni, tak dalam Islam ni, tak layak dah habis zaman sekarang. Kata Khair Johari, ha? Ha ni ha, memang pokok sebut ni pokok dulu kini selama ni. Faham? Ha, hebat pokok ni. Ha, dulu kini dah selamanya duduk dalam kesesatan. Dek, dia sungguh. Huh? Dia kata undang-undang hudud ni molek letak dalam muzium ni. Sebab tu puak-puak ni dia letak, dia letak kapur kita di ladang. Ha, dia letak batu bersurat. Tepi tu penuh orang duk dobik ngaji bagi-bagi. Dek, ha, batu bersurat. Apa benda tujuan batu bersurat? Dia kata ini menunjukkan kita dulu memang menjalankan hudud. Dan ini lebih kafir dah. Kafir belaka. Dek, ha. Apa benda tujuan letak? Dan nak suruh orang ingat, rinduklah balik. Tak? Hanya kata pokok ni susah. Orang gila ke? Oh. Nak larang, tubuh besar. Lok, nyengah kabel habis, buang habis, jelasi kasih. Ni cabut habis, tayar-tayar kereta. Nah, susah main orang gila ni. Nak larang, nak tahan kereta, tubuh besar. Tak? Ha, ni lok, ni coket habis, rumah-rumah orang. Dan sebenarnya seorang itu tidak akan dapat memahami Quran jika tidak merajuk kepada hadis Nabi SAW. Al-Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar-besar dan garis panduan umum. Maka jadilah hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak ayat-ayat, serta menghuraikan dan menerangkan yang muskil. Banyak datang ayat Quran datang dalam keadaan mujmal, dalam keadaan tidak diperincikan. Maka Rasulullah lah tugasnya yang menghuraikan maksud ayat Quran. Maka huraian-huraian Nabi, tafsir Nabi tentang Quran itulah dikatakan hadis. Nampak? Kerana Nabi ni wama yantiku anil hawa. Nabi tidak berkata-kata daripada hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu pun yang diucapkan oleh Nabi, mereka semua adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Nabi, hadis Nabi merupakan wahyu. Sebagaimana Al-Quran juga merupakan wahyu. Cuma wahyu yang berbentuk hadis ini lafaznya daripada Rasulullah sendiri. Ha? Ilhamnya daripada Allah. Ha? Adapun Quran, lafaz dan makna memang daripada Allah. Kedua-dua ini adalah wahyu. Nabi tidak berkata daripada hawa nafsu. Melainkan semua dengan didikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan ke atas kamu, kata Allah, akan peringatan. Litubayyana linnas, kami turunkan ke atas kamu wahai Rasulullah az-zikra, kata ulama tafsir Al-Quran. Litubayyana linnas, supaya kamu terangkan Quran ini bagi manusia. Nabi bukan sampai saja ayat Quran, Nabi menjelaskan maksud. Kalau siapa saja ayat Quran, kita tak bertindak, tak faham ayat Quran ni. 124,000 orang sahabat, tak siapa 28 orang yang pandai tafsir Quran. Padahal mereka semua bangsa Arab, bercakap Arab. Kenapa? Kata ulama 18 orang sahabat, tak pandai ilmu tafsir. Daripada 100,000. Nabi lah kerja dia, bila turun zikra, turun kitab kat atas Nabi, Nabi lah litubayyana linnas, Nabi yang menyampaikan kepada manusia. Kerana Nabi ini adalah pentafsir bagi kalamullah, iaitu Al-Quran. Tafsiran-tafsiran Nabi ini menjadi hadis. Merupakan hadis yang puak-puak kasih mamak, yang di belakang mereka itu ada pemimpin-pemimpin yang saja nak merosokkan umat Islam. Sebab tu dia nak jauhkan orang-orang rakyat daripada ulama, diadakan bermacam-macam pesta. Supaya orang-orang muda tak dang nak pergi surah masjid, nak dengar peringatan-peringatan ini, maka mereka duduk dalam kelalaian. Bila duduk dalam kelalaian, senang nak murtadkan mereka, nak sesatkan mereka senang, kerana tidak ada lagi kuasa penampang. Akidah mereka itu lemah sangat, ataupun yang rosak terus, jadi mudahlah nak menjayakan akan komplot Yahudi, nak menghancur menyesatkan umat Islam. Dia buat macam-macam pesta. Semarin dulu alhamdulillah pukul 1:30 hari sebelum dirasmikan oleh menteri, datang cucu tsunami. Faham? Di Batu Buruk acu habis kemoh-kemoh. Faham? Doktor nak main habis, berterbangan habis kursi-kursi, 2-3 orang awak masuk hospital, kereta pun pecah lebur habis. Nampak? Tak jadi nak rasmi. Neh, mari pali angin. Cucu dia. Pok darah dah lagi tu mami. Mari pok darah tengok cucu dia baru. Terbang habis. Janji pukul 3 nak rasmi. Seorang menteri daripada Kuala Lumpur. Neh, menteri puang lah. Hak tak tutup kepala tu, hak rambut kuning, mata belalak macam buah tu. Neh. Rakyat pun tunggu dah ni. Neh, habis kemah kaki tak kata. Hak kecil-kecil ada dak boleh. Hak besar, hak tempat rasmi. Hancur lebur. Tapi dak ada apa juga. Kita akan tangguh pada esok lusa pula. Pok ni dak ada apa pok ni. Pok ni kiamat dia joget lagi. Nampak? Tuhan buat pecah langit, dia buat konsep pecah langit. Tak ada kira buat ni, kira main sama. Allahu Rabbi, itulah. Hasilnya, anak-anak jadi ganas belaka, lawan orang tua belaka ni. Pasal dihidangkan dengan benda-benda salah, benda-benda yang kurafat, benda-benda yang maksiat seperti ini, masuk-masuk-masuk, hati mereka lama-lama gelap, lama-lama kau gelap, kau gelap. Jadi generasi yang lalai daripada akhirat, jadi generasi yang jahat. Yang ada sekarang ni pun tak cakap nak jahat lah. Dah hormat ke orang tua, lawan orang tua. Kalau dulu lalu kat masjid selut, dia ni tak ada hak. Kalau Tok Imam lalu, sepuh Tok Imam. Tak ada hak pok-pok dia ni. Masuk belakang dah dalam otak, dengar gang, tahi lembu habis. Deh, macam-macam benda masuk. Inilah yang dikenaki oleh Yahudi. Pemuda-pemudi Islam yang menjadi asal tiang negara hancur lebur. Maka generasi yang akan datang jadi mudah untuk diperdayakan oleh mereka itu. Jadi kita ambil pengingatan dengan katanya yang terakhir. Oleh kerana itu, syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan Al-Quran sahaja. Tetapi ia mesti disertai dengan hadis Nabi SAW, sesuai sebagaimana kita mengucap dua kalimah syahadah. Ada Allah, ada Rasulullah. Di dalam azan sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah. Di dalam tahiyat sebut Allah, sebut Rasulullah. Maka begitulah juga di dalam sepenuh kehidupan kita, kita jadikan hadis dan Al-Quran, bukan Quran saja, menjadi panduan hidup kita. Kita pandailah pilih ulama-ulama yang akan menjadi pemimpin kita. Kerana ulama-ulama ni dia tak nak kepada benda-benda. Dia nak supaya akidah kita selamat. Tujuan di sana kemari siapa kering tekok-tekok sarah, bukan benda. Kenapa? Bukan nak projek 8 juta, 10 juta. Tujuan nak suruh kita selamat. Kenapa? Kalau menang muam-muam mereka, tak ada. Cuma nak capai. Duk-duk tukar sarah dah boleh benda kau. Siapa-siapa menang tu duduk gitu. Kenapa? Pakai galing kuda situ. Tak ada hal dia. Tapi kerja dia nak beri siapa? Jangan kita ikut orang-orang yang berlainan daripada benda-benda Islam ini, yang tak suka kepada ulama-ulama. Itu pemimpin-pemimpin yang akan menyesatkan kita. Tak kira siapa-siapa, tuan guru ke siapa, kalau dia membawa kita kepada perkara yang tidak berbetulan dengan garis panduan Islam, dia mengheret kita kepada kesesatan. Ini yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar. Kami jadikan bagi orang-orang yang melalaikan diri, berpaling daripada peringatan Allah, Tuhan akan lantik baginya a'immah, pemimpin-pemimpin yad'una ila an-nar, yang mengajak masuk ke dalam api neraka tanpa kita sedari, dengan kataan yang cukup manis tetapi maksudnya membawa kita kepada kesesatan. Kita kena jaga untuk akidah kita, untuk anak isteri kita, dan seterusnya untuk membela agama Islam kita. Bukan kita buat kerja kita nak duit, nak apa dak, tapi kita buat ni, kita marah ni kerana Allah. Kerana Allah, bukan kita nak. Mu nak jadi JKK, mu jadilah. Mu nak jadi SKU, mu jadilah. Mu nak jadi menteri, gaji 20,000, mu jadi. Tetapi kami marah ni kerana Allah. Kalau membuat molek, tak ada orang nak marah. Tak ada ulama' gelagang buat laku syarat. Konsert apa benda ni, ceramah larang lapu isyarat, tak ada. Ulama' gila nak marah. Dah benda molek dah. Larang ni benda salah. Benda salah ni larang ni dibenarkan. Kasim Ahmad dan kucu-kucu ni bercakap dalam surat khabar, mengeluarkan idea sekarang, keluar lagi dalam Straight Time. Dia sahih dah tolak hadis. Dia kata kalau kita ikut hadis, kita ni jadi syirik, jadi sesat. Maka ini orang yang sesat. Kenapa kerajaan dibenarkan dia? Maka kita marah kepada kerajaan. Dan kerajaan memberi luang kepada puak-puak ini untuk terus mengeluarkan idea-idea yang bercanggah dengan Islam, untuk menyesatkan umat Islam. Kita bimbang, takut-takut pihak-pihak kerajaan terlibat juga dengan ini. Dengan apa? Dengan dasar-dasar ataupun rancangan-rancangan komplot ini. Bukan dipergunakan saja, tetapi telah menjadi Yahudi itu sendiri. Kerana akhir-akhir ini nampaknya teruk dah. Dan teruk daripada Jepun dah. Jepun dah rombok masjid. Nampak? Jepun dah rombok. Ni hebat pada Yamashita ni. Ni set Matsushita. Set Panasonic ni hebat pada Yamashita. Yamashita tu jenera yang takluk tanah Melayu. Dia tak suruh rombok surah. Tak suruh rombok masjid. Ni masjid hancur lebur. Ni kita baru dengar. Sebab kita tak dengar dulu di Selangor, di Kuala Lumpur, berapa buah masjid dan surau dah. Ranak bahan di Berontak. Waktu bukan hak baru buat, siap dah. Bertahun-tahun penuh dengan kuliah dah. Bahan dengan berazah juga. Dalam masa yang sama, dibenarkan akan tempat-tempat maksiat dibuat dengan begitu indah. Tetapi diruntuhkan rumah Allah. Kalau kita masih lagi menyokong akan puak-puak ini, maka kita jangan marah kepada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan akan bangkitkan kita pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Kerana sekarang kita membutakan mata. Bila mereka, orang-orang yang zalim ini, melakukan sewenang-wenang kepada rumah rakyat. Rumah dia berjuta-juta, api free, elektrik free, telefon free, minyak free. Rumah kita dalam miskinnya, bahangnya berozak pula, butuh atap menyembang bumi. Rumah Allah dia kata tak boleh kerana tanah kerajaan. Padahal rumah Allah di mana-mana kita boleh bina, kerana bumi ini adalah bumi Allah. Dia kata bumi dia, Allah kata bumi Allah. Pak manusia tuan, tak kenal tuan. Siapa rumah Allah tidak boleh dibina di rumah, di bumi Allah. Tak pelik ke, tak sesat ke lagu tu? Habis-habis sesat dah. Ini yang kata ulama-ulama yang ada ni duduk diam jelek tunggu gaji, duduk jelek tunggu gaji. Tak kata apa, patut fatwa lah, buat keluar hukum haram, dosa besar. Nampak? Bunding dulu, anjuk ke ubah kat lain ke lagu mana. Sebab dah diri dah ni rumah Allah, tak boleh rutuh. Kalau kata setakat rutuh rumah orang baru dosa besar, tapi merutuhkan rumah Allah, dosanya adalah kafir, na'udzubillah. Kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munif pada ayat waman azlamu mimman mana'a masajidallah ayuzkara fiha ismuh. Siapa lagi yang lebih zalim daripada mereka yang meruntuh, yang mereka yang mencegah manusia, menahan manusia daripada diimarahkan rumah Allah. Tuhan kata siapa lebih zalim daripada puak ni? Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha pula nak meruntuhkan. Bukan berusaha saja, runtuh dah. Maka kata tafsir, tafsir tersebut, Dr. Wahbah kata, tidak melakukan usaha merobohkan masjid melainkan mereka yang tidak beriman kepada Allah. Maknanya kafir. Sebab itulah ulama kata, barang siapa yang meruntuhkan rumah Allah, maka jadi kafir sebab menghinakan tuan rumah. Sebab Tuhan ada tu. Rumah tu rumah Allah. Maka kita pergi roboh rumah dia. Maksudnya kita hina Allah. Hina Allah kapi. Ada pun melakukan ketoliman. Rumah manusia zalik dah sebesar. Tetapi dah ni rumah Allah. Mati tercabut iman. Na'udzubillah. Minta berlindung. Mengucap baliklah. Kalau hak terlibat, hak tukar suruh, eskuo pun mengucap semula. Kalau tidak, tanang jerat. Garanti. Sebab menghina rumah Allah adalah menghina Tuhan punya rumah. Menghina Allah tidak ada excuse. Faham? Ha. Tapi dah jahil, jadi belaka. Jadi belaka. Akhirnya bertemu dengan kesesatan. Pada dunia, Allah Ta'ala kata, lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka ini di dalam dunia, mereka akan hina dina. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan bagi mereka ini pada hari akhirat, puak-puak yang menghalang digunakan masjid, puak-puak yang meruntuhkan surah dan masjid, azabun azim. Duk tunggu dah. Azab yang sangat pedih. Tuhan sebut penuh. Wasa'a fi kharabiha. Berusaha untuk meruntuhkan masjid. Tapi kita buat tak lama. Kalau kita buat buta lagi, maka kita akan buta di hari akhirat kelak. Tuhan akan bangkitkan kita dalam keadaan buta di hari kiamat nanti. Kerana kita buat tak nampak sekarang ini. Kerana kroni kita, puak kita, kita buat tak nampak. Walau meruntuh rumah Allah, kita buat tak nampak. Tuhan akan bangkit kita. Kami akan bangkitkan orang ni pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kita akan komplain kepada Allah. Dia akan tanya Allah. Qala rabbi liman hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa kau bangkitkan aku hari ini dalam keadaan buta? Kan dulu aku jelek dalam dunia. Aku nampak kan hari itu. Aku boleh pasang dera. Aku boleh makroh. Ni guana tak nampak ni. Kadzalika atat ka ayatuna fanasitaha. Dulu datang dah peringatan ayat-ayat aku. Ayat Quran dibaca oleh ulama, macam-macam ceramah dah pergi kampungmu. Fanasitaha, mu buat tak dengar, mu lupakan dia. Kadzalika yauma tungsa, maka pada hari ini kamu dilupakan oleh Allah. Maksudnya la tungsarun, kamu tidak diberi pertolongan lagi pada hari kiamat. Kerana sekarang ini, kerana dalam dunia kita membutakan mata daripada yang batil, kita buat tak nampak. Sekadar itu. Allah Subhanahu Taala alam. Ada satu soalan untuk dijelaskan. Apakah terdapat qori yang membolehkan, kaul yang membolehkan seseorang yang berjunub untuk membaca Quran, seperti seorang hafizah yang memperdengarkan hafalannya di waktu peperiksaan kepada gurunya ketika ia dalam berjunub? Dia tanya masalah junub nak baca Quran. Dalam satu hadis yang terkenal yang menjadi dalil bagi tak bolehnya orang junub, orang yang haid baca Quran, la yaqra'ul Qur'ana junubun wala haidun au kama qal, tiada membaca akan Quran oleh orang yang junub dan orang yang haid syai'an minal Quran, suatu pun daripada Quran. Hadis ini terkenal lah menjadi dalil orang yang junub, orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran kerana berhadasah. Itulah pendapat yang muktamad di dalam mazhab kita Syafi'i dan jumhur ulama. Tetapi di dalam mazhab Malik membenarkan orang yang dalam keadaan hadas besar membaca Al-Quran, seperti perempuan yang sedang haid, perempuan hafizah. Orang yang hafizah ni dia kena baca Quran semua 2, 3, 4 juzuk satu hari. Kalau tak baca jadi lupa. Tiba-tiba nak baca dia ujur 7 hari. Maka dia kena taklid mazhab Malik yang membenarkan perempuan yang haid ini, yang hadas besar, membaca Quran dalam keadaan bertaklid kepada mazhab Maliki. Ini dibolehkan. Nampak? Bukan suka-suka kerana darurah. Begitu juga nak jawab periksa. Kan nak suruh orang mari lepas pada suci, nak suruh orang mari periksa buat semula lah. Kita uzur ni, mari mula ada muha, ada nak layang tau. Tak? Dia waktu yang sama je, kena sama belaka. Jadi taklid mazhab Maliki. Aku mengikut pendapat mazhab Maliki yang mengharuskan perempuan yang uzur ataupun yang junub membaca Quran. Ini yang hafaz Quran ataupun yang terpaksa kena menjawab peperiksaan. Tetapi kalau peperiksaan itu boleh dijawab dengan bertulis, maka tidak boleh dia melafazkan pada lidah. Kerana lidah dikatakan darurah. Tapi kena lapar juga baru dikatakan darurah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allah manfa'na mimma lam tana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina.